Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat Allah, segala nikmat yang sudah kita rasakan, marilah kita sejenak untuk bertadabur dengan mengikuti acara penyejuk iman dengan mengkaji tafsir Sa'arawi, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini insyaallah surat Al-An'am ayat 149 yang sangat singkat, Allah berfirman, Kul falillahil hujjatul balighah falau sya'a lahadakum ajma'in. Artinya, katakanlah Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Benar lah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan falillah al-hujjah al-balighah, hanya Allah lah, kalau seandainya hanya Allah lah yang memiliki sesuatu, hanya Allah lah yang kalau berkehendak maka seseorang tidak dapat menahannya. Setelah itu Allah berfirman falau sya'a lahadakum ajma'in. Ini adalah menandakan bahwasanya kalau Allah sudah berkeinginan, maka segala sesuatu itu, bahkan kita semua ini, akan diberikan petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ini sudah ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bukan manusia, yaitu malaikat. Malaikat semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dilaksanakannya. Nah, itulah dia. Kenapa kita ini sebagai manusia tidak seperti itu? Karena kita diberikan pilihan supaya yang kita lakukan itu, kebenaran yang kita yakini itu benar-benar atas dasar diri dan pribadi kita, tidak sebagai mana yang Allah ciptakan malaikat, yang malaikat tidak pernah sedikit pun mengatakan atau bertentangan atau mengatakan tidak mau. Semuanya mereka itu tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi hal yang sangat kita yakini di sini adalah Allah itu berkehendak dan sangat berkehendak dan maha berkehendak atas segala sesuatunya. Inilah yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Arifin dan Ustadz Perdana. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, kira-kira apa maksud dari al-hujjah al-balighah di sini Ustadz? Apakah seperti perkataan kita mengatakan al-hujjah al-balighah? Apa kira-kira maksud dari wahyu yang Allah tuliskan dalam surat Al-An'am ini dari ayat 149? Iya, al-hujjah al-balighah tentu saja alasan yang kuat. Alasan yang kuat bagaimana Allah tidak memberi petunjuk ke, tidak menghendaki semua manusia itu dalam keadaan beriman. Walau syaa Allah lahadakum ajmain. Itulah maksudnya alasannya. Apa alasan kenapa Allah tidak memberi petunjuk kepada semua manusia? Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada semua manusia. Itu dia prinsip pertama, yaitu petunjuk dilalah. Semua manusia itu terlahirkan dengan potensi beriman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir atas fitrah. Fitrah di sini menurut ulama semua mengatakan adalah Islam. Fitrahnya adalah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunashiranihi wa yumajjisanihi. Namun ketika dia tumbuh berkembang dewasa, beranjak dari remaja ke dewasa, orang tuanya lah yang merubah pola pikir dia dari nurani berbakat Muslim menjadi Yuhawidanihi menjadi Yahudi, au Yunasiranihi menjadi Nasrani, au Yumajisanihi menjadi Majusi. Nah, jadi di sini pertama Allah memberi hidayah, kemudian manusia yang memilih. Untuk itu inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Allah memberi petunjuk mau bersyukur dengan tetap beriman atau mau kufur dengan tetap berada di luar jalur iman. Maka kenapa, ini pertanyaannya, kenapa Allah tidak memberi petunjuk kepada semua manusia pada fase kedua? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkata, mana lebih baik seorang hamba yang bebas tapi taat, atau yang hamba yang terikat otomatis pasti taat? Alam semesta ini terikat, musakhor, dan otomatis taat. Manusia ini bebas tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah kepada malaikat, lihat malaikat, hambaku menyembahku di saat dia bisa untuk tidak menyembahku. Pada waktu zuhur kita sholat, padahal kalau kita tidak mau sholat, kita bisa tidak mau sholat. Maka ini adalah kecintaan yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura atau bukan cinta berdasarkan keterpaksaan. Inilah yang disebut dengan al-hujjatul balighah. Iya. Mungkin Ustaz Perdana dapat menambahi. Iya, saya melihat dari sisi al-hujjatul balighah ini tadi. Tadi sudah diberikan pengantar sedikit oleh Ustaz Jainal bahwa sebenarnya bukti Allah itu sudah cukup jelas dan itu ada semua di dalam kehidupan ini, ya. Manusia dilahirkan dengan fitrah keimanan sebagaimana tadi hadis yang sudah disebutkan oleh Ustaz Jainal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa fi anfusikum afala ta'qilun? Di dalam diri kamu sendiri itu ada tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya mengalirnya darah ke jantung, ya kan, pergerakan semua saraf-saraf di dalam tubuh itu dikendalikan oleh otak. Ya, kita juga pasti, kalau ada itu bergerak dengan sendirinya begitu. Nah, itu yang mengatur adalah otak. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah mengajukan suatu pertanyaan, kalau begitu otak itu siapa yang mengatur? Katanya, pasti ada yang mengatur dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika katakanlah seperti ini, robot itu apakah berjalan dengan sendirinya? Tidak, pasti ada yang mengatur. Yang mengatur adalah manusia. Kalau manusia yang mengatur, berarti ada yang mengatur manusia itu sendiri. Dan itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui tanda-tanda dan bukti daripada hujah Allah ini. Di alam semesta sendiri juga terpampang di hadapan kita betapa begitu banyak tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu besar tentunya menciptakan matahari jauh lebih besar daripada matahari tersebut, dan manusia ini adalah makhluk yang sangat kecil saja, ibarat debu, ibarat satu butir pasir di tengah luas, di lautan luas. Jadi begitu bahwasanya hujah Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat bisa ditangkap oleh setiap manusia. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah manusia itu mau memahami dengan baik tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah Allah tunjukkan kepada dirinya? Itu terserah kepada manusia. Jadi kalau kita melihat dari yang sudah disampaikan Ustaz Zainal dengan Ustaz Perdana tadi, kesimpulannya adalah bagaimana manusia itu sesungguhnya menangkapi tentang ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Kan kira-kira begitu. Iya. Jadi dengan pengertian qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah hanya milik Allah lah, kan kita kira gitu. Hanya Allah lah yang punya al-hujjah al-balighah itu. Ketika manusia itu diciptakan, manusia itu tidak dapat membantah apapun yang diciptakan Allah. Ya. Karena Allah yang memiliki semuanya itu. Kalau lah seandainya beralasan sebelum diciptakan, nah itu bukan Allah namanya. Sama seperti kita kalau ingin membuat meja misalnya, mesti ada bantahan, balasan, karena kita banyak serupa dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, kenapa meja ini seperti ini, maunya lebih panjang lagi, lebih besar sedikit. Tapi kalau di hadapan Allah tidak ada seperti itu. Falillahi al-hujjatul balighah, artinya inilah kuasaku. Apapun yang kalian bilang, kalian harus menuruti perintahku. Kalau aku ingin jadikan seperti malaikat, seperti angkasa, yang berjalan pada jalannya yang seperti dibilang Ustaz Perdana tadi, organ dalam tubuh kita ini terus berputar berjalan sesuai siapa yang menciptakannya. Nah, kan begitu. Kalau seandainya orang mesti akan tunggu dihidupkan dulu, dipencet tombolnya kira-kira gitu, dilihat baterainya habis atau tidak, kan begitu. Tapi inilah yang begitu hebatnya bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak satu pun orang yang dapat menandinginya. Nah, setelah itu kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ini 149, kul falillahi al-hujjah al-baligha. Mestinya ada sebetulnya rahasia, kan begitu. Rahasianya kira-kira begitu ya, Kak, rahasianya adalah banyaknya manusia itu tidak beriman kepada Allah, banyak lebih bertanya mengarah kepada kemungkaran, kemunafikan, kepasikan. Nah, inilah maksud dari ayat kul falillahi al-hujjah al-baligha. Iya, benar ya, sekali Ustaz Fajrul. Saya juga ingin memberikan gambaran itu bahwasanya salah satu kandungan dari pemahaman al-hujjatul baligha, Allah di sini ingin menekankan kepada manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, yakinlah terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Iya. Iya. Yakin ajaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakini itu sebagai suatu ajaran yang terbaik. Ketika Allah menetapkan aturannya ya dalam bentuk bagaimana menjaga tatanan kehidupan di dalam masyarakat, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, lakukan itu dan yakini itu. Jangan pernah lagi merasa ragu. Kenapa? Karena hidup ini sangat singkat. Kalau hidup yang singkat ini diisi atau dihiasi dengan keraguan-raguan sebagaimana di dalam keterangan 148 di situ, in tattabi'una illa zanna, kamu hanya mengikuti keraguan-raguan saja, sangkaan-sangkaan. Ini kan sangat disayangkan sekali. Hidup hanya 60 tahun yang normalnya dan itu diisi dengan keraguan-raguan, maka apa yang bisa kita capai di dalam kehidupan ini? Nah, inilah yang harus ditekankan, bahwa sebenarnya umat Islam mampu mencapai suatu peradaban yang tinggi karena dia punya pegangan yang dapat memantapkan dirinya di dalam kehidupan ini. Tidak perlu dia ragu-ragu lagi di dalam menjalankan kehidupan ini. Iya, kalau saya lihat, jadi sebenarnya falau syaa la hadakum ajmain, ini bukan berarti kita tunggulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Allah telah memberikan petunjuk dilalah maunah, dilalah kepada kita, rambu telah Allah berikan. Tinggal sekarang ambil hidayah itu. Ya Ustaz, saya belum bisa sholat ini. Kenapa? Karena Allah belum beri petunjuk kepada saya. Ya Ustaz, sebentar lagi bulan Ramadan, nampaknya saya satu bulan ini 10 awal saja saya puasa, kemudian saya gak puasa lagi ya Ustaz. Walaupun harta saya banyak, nampaknya berat sekali langkah saya untuk menuju ke Baitullah ya Ustaz. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini adalah pernyataan yang salah. Petunjuk itu sudah ada, sekarang ambillah, mulailah petunjuk itu diambil dari sekarang. Yang mungkin dulu meninggalkan sholat dan belum pernah melakukan sholat, coba sekarang ambil wudu, ambil sejadah, sholat maghrib. Jadi tidak, bukan berarti tunggu petunjuk. Kenapa? Sebenarnya petunjuk itu sudah ada, Anda ambil dan Anda akan mendapatkan kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti manusia yang memulai menjalankan sepeda motor dia atau mobil dia, langkah pertama terasa berat, namun kemudian setelah dia mulai gigi satu, personaling satu, dua, tiga, dan empat, rasanya mobil itu pun sudah menyatu pada dirinya dan dia akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Begitulah hidayah. Ambillah hidayah itu, jangan ada istilah menunggu. Karena apa? Karena waktu tidak pernah mengejar, karena waktu tidak akan kita kejar, kecuali kalau kita tidak memakainya, kita akan dipotong oleh waktu itu. Al waktu kasaif in lam taqta'hu qata'aka. Ya, sangat menarik sekali ini kajian diawali dari al-hujjah al-baligha. Ya. Dengan perkataan falau syaa, seakan-akan orang akan memahami menunggu, kan begitu saja. Ya. Menunggu gitu saja. Ah, apalagi kata kawan itu kan, harta ada cukup, duit ada, semuanya lengkap, kapan lagi naik haji? Aku belum mendapatkan petunjuk Ustaz, katanya. Ah, sebetulnya kata-kata inilah sebetulnya yang menghambat dia. Dalam arti kata, sudah Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada dirinya, murah rezekinya, murah rezekinya. Subhanallah, maha suci Allah. Aha. Orang lain kesusahan, Ustaz. Aha. Ini dengan murahnya rezeki di sekelilingnya lengkap dengan fasilitas itu ditunda-tunda pula. Aha. Seakan-akan nanti sajalah, belum mendapatkan petunjuk. Itulah bahasa yang diapakan. Padahal Allah mengatakan al-hujjah al-baligh itu kamu itu harus ikhlas dalam melaksanakan sesuatu. Ketika biaya haji walaupun mahal, insya Allah digantikan Allah berlipat ganda, ya kan? Jangan kita memikirkan nilai dari duit tersebut, tapi tak terpikirkan oleh orang nilai surgawi itu yang Allah janjikan di sisinya. Ya, ini kan sebuah nikmat yang sangat bagus. Benar, inilah yang perlu kita perbaiki niat kita, jangan kita melihat seperti itu. Karena kalau kita bandingkan dari tahun kemarin, Ustaz, itu kira-kira bedanya cuma 5 jutanya itu, Ustaz. Nah, kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang orang tidak melihat dari sisi kebaikannya, tapi melihat dari sisi kenaikan ini seakan-akan buruk semuanya. Padahal kita itu perjalanan haji itu rihlatur rahmah, artinya perjalanan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita meyakini begitu, Ustaz Perdana. Kira-kira apa yang Ustaz berikan kesimpulan dari pertama tadi antara hujjah al-baligh dengan falau syaallahu gitu. Allah kalau seandainya berkeinginan Allah akan berikan petunjuk seluruhnya. Mungkin satu pertanyaan sebagai intisari dari kajian kita adalah kenapa kita masih belum mau berbuat maksimal untuk kebaikan? Atau masih belum mau berbuat semaksimal mungkin untuk ketaatan. Jawabannya adalah mungkin salah satu sebabnya karena kita belum mengetahui benar betapa besar rahmat yang Allah curahkan kepada para pelaku kebaikan dan kepada orang-orang yang taat. Ya, inilah yang dipahami oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia membawa barang-barang dagangannya masuk ke kota Madinah. Tiba-tiba mendengar komentar dari Aisyah bahwa aku mendengar dari Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Mendengar kalimat pernyataan ini, langsung dia memberikan seluruh hartanya. Karena apa katanya? Aku tidak ingin lagi masuk surga dalam keadaan merangkak, tapi ingin dalam keadaan berlari. Ya, mungkin ini saja. Ya, terima kasih. Kesimpulannya juga, kalau kita ingin menanam, memuai kebaikan lagi, lihatlah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan melihat keburukan. Itu saja kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Arifin dan Ustadz Perdana. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelewatan.